Mau kemana kamu? Aku mau piknik. Mana om tolong jajannya? Aku gak punya uang ya. What do you think I am, huh? Punk. Mana uang jajannya? Om minta. Gak punya. Aku mau bilang super sas. Enggak takut, enggak takut ini ya. Enggak, panggil suruh sini. Enggak takut. Iya, semua nak kumis.